الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid alladhi allafahu al-imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, walahuma an Sahal bin Sa'ad. Dan bagi keduanya, jadi maksudnya bagi Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika perang Khaybar. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la'utiyanna rayata ghadan, sungguh benar-benar aku akan berikan ar-rayah, panji, bendera esok hari. Rajulan yuhibbullaha wa rasulahu, kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintainya juga Rasulnya. Yaftahullahu ala yadayh, yang Allah akan menangkan melalui kedua tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahu, maka manusia pun, maksudnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka di malam hari itu yadukuna lailatahu, menghabiskan malam mereka untuk membicarakannya. Ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera perang tersebut. Falamma asbahu, maka ketika mereka tiba di pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berangkat pergi menemui Rasul sallallahu berpagi-pagi. Kulluhum yarju ayyutaha, setiap masing-masing mereka mengharapkan untuk diberikan panji tersebut kepadanya. Nah, faqala, maka dikatakan setelah para sahabat datang di pagi hari, kata Rasulullah SAW, aina Ali bin Abi Talib, di mana Ali bin Abi Talib? Faqila, maka dikatakan, huwa yashtaki 'ainai, dia mengeluhkan sakit pada kedua matanya. Fa arsalu ilaihi, maka mereka pun mengutus seseorang untuk menemui Ali. Fa utiya bihi, maka dihadapkanlah Ali bin Abi Thalib. Fa fabasaqa fi ainih. Kemudian Rasulullah SAW pun meludahkan ke kedua matanya. Wada'a lahu, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabara'a, maka sembuhlah Ali ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan belum pernah ada penyakit menimpa Ali radhiyallahu anhu. Fa'atahu rayah, maka Rasul pun memberikan panji perang tersebut kepada Ali. Faqala, dan mengatakan, unfud ala rislik, tetaplah tenang pada jalanmu, pada tempatmu. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di pelataran mereka. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alihim, dan beritahukan mereka dengan apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Min haqqillahi ta'ala fih, dari hak Allah tabaraka wa ta'ala padanya. Fawallah, maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah melalui tanganmu kepada seorang, satu orang saja. Khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Qala yadukun ay yakhudun. Yadukun maknanya adalah yakhudun, ini memperbincangkan apa yang sudah diberitakan. Nah, diterangkan oleh Syekh Musaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, qawluhu la'u'tiyanna. Kata Syekh Musaimin rahimahullahu ta'ala, kalimat la'u'tiyanna hadhi jumlah mu'akkadah, kalimat ini adalah kalimat yang mendapatkan penekanan, mendapatkan taukid. Bisalasi mu'akkidat, dengan tiga taukid, dengan tiga taukid. Pertama adalah al-qasamul muqaddar, pertama adalah qasam dengan sumpah yang muqaddar, yang ditakdirkan. Nah, kenapa harus ditakdirkan? Karena yang mahdhuf, tidak ada di sini, dihapus. Walam yang kedua adalah lam taukid, wanun dan terakhir adalah nun taukid. Sehingga takdirnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lengkapnya adalah wallahi la'u'tiyanna, demikian. Jadi ada qasam yang muqaddar, ada qasam yang muqaddar di situ, yaitu wallahi. Nah, karena lamnya juga, makanya lamnya dikatakan sebagai lam al-waqi'ah fi jawabil qasam, lam yang jatuh sebagai jawaban dari sumpah tersebut. Nah, sedangkan qawluhu ar-rayah, panji atau bendera yang dimaksud di sini adalah al-alam, dia sebagai pertanda alam. Wasumiya rayatan, dinamakan dengan rayah li'annahu yura, karena memang dia tujuannya untuk dilihat. Nah, tujuan panji ini, bendera ini, untuk dilihat bahwa ini adalah pasukannya musuh, atau pasukannya satu kelompok pasukan. Karena zaman dahulu namanya perang itu tertib, tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mereka perang juga menggunakan adab, memakai adab, tata kesopanan. Pasukannya memakai panji, ada benderanya. Kalau sekarang justru semuanya serba mastur, serba apa? Tersembunyi. Nggak boleh ada panji, nggak boleh ada ini itu, bahkan kalau perlu pasukannya tidak terlihat. Nah, sehingga apa? Banyak senjata-senjata yang tidak berawak, begitu ya kalau sekarang. Nah, cukup pakai remote, meledakkan sana sini sudah selesai, sembunyi. Tiba-tiba apa? Ada yang mengaku, saya yang berbuat. Karena bingung kan, siapa yang berbuat ini? Ledak di sana, meledak di sini. Enggak ada yang tahu siapa yang berbuat. Tiba-tiba muncul, saya yang bertanggung jawab. Begitu kan? Nah, dulu tidak demikian. Mereka dulu memakai panji itu. Ada benderanya, ada tandanya bahwa ini adalah pasukan Fulani. Ini pasukan Alani. Dan mereka kalau bertemu juga harus apa? Menyampaikan apa yang menjadi hajat mereka. Nah, demikian. Sehingga dikenal dulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ketika pemerintahan Mesir dikala itu tidak sanggup menghadapi Tatar, kaum Tatar. Syekhul Islam meminta kepada pemimpin, kepada rais, untuk apa? Untuk dirinya diangkat sebagai panglima perang. Maka Syekhul Islam maju dan apa? Meminta kepada diantara mereka, siapa yang berani bertanding satu lawan satu. Dan Syekhul Islam memenangi pertandingan satu lawan satu tersebut. Sehingga terpukul mundurlah kaum Tatar. Subhanallah. Makanya Syekhul Islam dikenal sebagai apa? Mujahid. Mujahid. Nah, kenapa? Berjihad tidak hanya dengan lisannya. Berjihad tidak dengan tangannya saja. Bahkan dengan jiwa raganya. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Nah, dan itu maktub dalam sejarah. Tertulis dalam sejarah. Bagaimana Syekhul Islam beliau menghadapi kaum Tatar. Nah, dan berperang melawan jagoannya mereka satu lawan satu. Nah, maka demikian ini sumiyar rayatan di anahu yura, dinamakan dengan rayah karena memang dia untuk dilihat, untuk dilihat sebagai tanda bahwa ini adalah pasukan perang. Wa huwa ma yattakhidhuhu amirul jaysh lil alamati ala makanihi, di mana itu adalah sesuatu yang diambil, dibuat oleh amirul jaysh, oleh pimpinan perang, pimpinan pasukan, lil alamah, sebagai tanda, ala makanihi, atas tempatnya dia. Ini jadi diketahui pimpinannya itu ini ya, yang memegang panjinya itu. Makanya tidak dibenarkan panji itu lepas dari tangannya. Nah, demikian. Wal liwa, sedangkan liwa, qila innahu rayah, ada yang mengatakan adapun liwa, bendera, perbedaan antara rayah dengan liwa, ada yang mengatakan liwa itu beda, apa sama dengan rayah, innahu rayah, liwa juga sama, bendera juga, panji juga. Wa qila, ada juga yang mengatakan beda antara rayah dengan liwa. Kalau liwa, maluya a'lahu. Adapun liwa katanya, maluya a'lah. Apa yang bagian atasnya itu dilipat. Nah, dilipat bagian atasnya. Auluya kulluh, atau dilipat semuanya. Jadi bendera yang dilipat. Ya, yang dimasukkan ke dalam tabung. Itu dikatakan liwa. Tapi kalau bendera yang berkibar, itu baru namanya rayah. Ada yang mengatakan demikian. Kaifayakunul farqu bainahuma, sehingga ada perbedaan antara keduanya. Ya, kalau mengikuti pendapat yang kedua, berarti ada perbedaan antara ar-rayah dengan al-liwa. Di mana arna rayata maflulatun latutwa. Di mana rayah itu dia maflulah, terbentang. Sedangkan liwa tutwa, dilipat. Ya. Baik. Wal liwa yutwa, sedangkan liwa yutwa, dilipat. Ima'alahu au kullu. Bisa yang dilipat itu bagian atasnya saja, bisa juga semuanya dilipat. Wal maqsud minhuma ad-dilalah. Tetapi yang dimaksud di sini tentunya adalah keduanya adalah ad-dilalah atau ad-dalalah, petunjuk. Ini sebagai tanda. Walihada sumnia alaman. Oleh karena ini kedua-duanya dinamakan dengan apa? Alam, tanda. Ya. Maka ini kenapa ghayah itu dinamakan dengan alam, tanda. Karena ini sebagai tanda dari sebuah pasukan perang. Qala qawluhu ghadan. Kemudian ucapannya besok, maksudnya besok di sini yuradu bihi ma ba'dal yaum. Besok itu bisa dimaksudkan adalah apa yang setelah hari ini. Hari esok itu adalah hari di mana setelah hari ini. Wal amsi yuradu bihi ma qablahu. Sedangkan amsi adalah yang dimaksud hari yang sebelum hari ini. Hari yang sebelum hari ini. Itu namanya kemarin, amsi. Ini perbedaan besok dengan kemarin. Wal asl, sedangkan hukum asalnya annahu yuradu bil ghad ma yali yaumak. Yang dimaksudkan dengan ghad besok itu adalah hari setelahnya. Ma yali yaumaka. Ya. Hari berikutnya dari harimu ini. Wa yuradu bil amsi alladhi yali yalihi yaumak. Sedangkan yang dimaksud dengan kemarin adalah hari selanjutnya sebelum harimu ini. Ini itu kemarin. Sehingga apa? Besok itu bisa bernam, bisa memiliki batasan waktu, bisa juga tidak. Ya. Besok itu bisa berarti hari setelah hari ini atau hari setelahnya seterusnya. Besok. Begitu ya. Nah, sama seperti kita kan. Di kita dikenal istilah tarsok-tarsok ya. Entar besok ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalkan ditagih hutang, ya tarsok. Maksudnya apa? Entar besok. Gitu ya. Nah, maksudnya besok kapan? Ya besok. Besok itu kan hari yang setelah sekarang. Begitu. Jadi ya terserah mau besoknya hari berikutnya, bisa berikutnya, berikutnya, berikutnya, gitu. Ya. Nah, makanya apa? Nah, dalam kalau bakolah di kios-kios di Yaman itu disebutkan di sana apa? Mafi apa? Mafi kalimati dain wala ba'din katanya. Mafi kalimati dain wala ba'din. Enggak ada ucapan dain, utang dan ba'din nanti besok. Nah, begitu. Tapi ini tentunya tidak boleh ya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW apa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Rasulullah SAW itu apa murah hati ketika jual, demikian juga murah hati ketika beli. Nah, demikian dipermudah oleh Rasulullah SAW itu. Ya. Nah. Tapi sehingga apa? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, wa qad yuradu bil ghaddi ma wara'a dhalik. Terkadang yang dimaksudkan dengan besok itu adalah ma wara'a dhalik. Yani hari berikutnya setelahnya. Ya, jauh setelah itu. Sebagaimana firman Allah tabarak wa ta'ala, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaknya setiap jiwa melihat ma qaddamat li ghad. Apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok ini kapan berarti? Ya. Ani yaumul qiyamah. Maksudnya ada hari hari kiamat. Allah menyebut hari kiamat dengan apa? Ghad. Dengan besok. Ya, begitu. Sehingga apa? Ya dikenal istilah seperti itu ya. Besok itu ya pokoknya setelah hari ini itu besok. Kapanpun juga sampai yaumul kiamah. Ya. Ayat ini jadikan dalil ya bagi mereka-mereka yang suka apa? Matlul ya, suka al-matlu. Suka menunda-nunda pembayaran hutang, begitu ya. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa? Melegalkan kesalahan saja harus pakai dalil ya. Nah, nah itu subhanallah ya. Kadang kita menempatkan dalil tidak pada tempatnya. Nah, baik. Orang penjual durian saja pakai dalil ya. Ini buah yang disebutkan dalam surah, dalam ayat katanya ya. Apa itu? Ah? Apa dalam surah Al-Hadid Allah Ustaz? Wa min qibalihi al-'adzab ya. Apa sebelumnya? Wa min qibalihi al-'adzab. Jadi batinuhu dalamnya itu rahmah katanya. Ya, dalamnya itu rahmah. Tapi apa? Wa min qibalihi adab, tapi luarnya azab. Nah, itu buah duren katanya. Na'udzubillah. Ya, ini orang membuat-buat ayat yang tidak semestinya, ya, menempatkan ayat yang tidak semestinya. Jadi buah duren itu katanya batinuhu rahmah wa zahiruhu min qibalil adab. Ya. Dalamnya itu rahmah tapi luarnya azab. Nah, katanya itu buah duren karena dalamnya itu enak, luarnya nyiksa. Ya. Nah, na'udzubillah wa nasallallahu. Ini orang suka bikin-bikin dalil, ya. Maka jangan seperti ini. Jangan membawakan ayat ini untuk melegalkan ini, ya. Kan besok itu, ya, dalam Al-Quran juga besok itu sampai yaumul qiyamah. Jadi ya nanti saya bayarnya ya sampai yaumul qiyamah nanti. Na'udzubillah. Maaf ya. Wa kadzalika bil amsi. Demikian juga dengan ams, kata Syekh. Demikian juga dengan ams kemarin. Qad yuradu bihi ma wara'a dzalik. Kemarin itu terkadang bisa dimaksudkan dengan yang lebih daripada itu. Ma wara'a dzalik. Ai ma wara'a al-yaum. Ini maksudnya apa yang dibalik dari hari ini, di belakang ini. Alladhi yalihi yaumak, yang setelah harimu ini. Nah, sehingga bisa bermakna apa? Besok itu, ya besok. Dalam arti kata hari setelah ini, atau besok itu hari setelahnya. Begitu. Dalam waktu yang panjang. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat, dalam hadis ini tentunya adalah besok itu ya besok. Ini hari setelah ini. Begitu. Ya. Baik. Kemudian, kenapa di sini disebutkan batan nasu yadukuna lailatahum, manusia semuanya berbincang-bincang menghabiskan malam itu untuk mengetahui siapa yang akan mendapatkan bendera tersebut. Ternyata apa? Disebutkan qaulu yuhibbullaha wa rasulahu, karena orang yang akan mendapatkan bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah serta Rasulnya mencintai orang tersebut. Maka kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, asbatal mahabbah lillahi minal janibain. Keutamaan orang ini karena Rasulullah SAW telah menetapkan adanya mahabbah, rasa cinta lillah, bagi Allah, minal janibain, dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Sisi pertama apa? Ay anna Allah ta'ala yuhibbu wa yuhab. Di mana dua sisi itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan dicintai. Ya. Allah mencintai orang tersebut dan orang tersebut mencintai Allah. Berarti apa? Ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Makanya para sahabat, bahkan Umar ibn Khattab anhu dalam sebuah riwayat dikatakan, aku tidak pernah menginginkan riasah kepemimpinan kecuali di hari itu. Kecuali di hari itu. Kenapa? Karena Rasul menyebutnya apa? Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Ini. Karena ini. Sehingga apa? Para sahabat semuanya apa? Ghadau ala Rasulullah SAW. Mereka berpagi-pagi datang kepada Rasulullah SAW. Nah. Tapi waqad ankara hadza ahlu ta'ti. Tetapi ahlu ta'til mengingkari ini. Ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah apa? Ataupun Asy'ariyah mengingkari ini. Wa qalu al-murad bi mahabbatillah lil 'abdi isabatu. Katanya, kata mereka, yang dimaksudkan dengan kecintaan Allah kepada hamba itu adalah pahalanya. Ya, Allah akan memberikan pahala kepada dia. Katanya demikian. Jadi mereka tidak mau memberikan sifat kecintaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka membayangkan kecintaan itu seperti kecintaan makhluk. Ya. Mereka membayangkan kecintaan itu seperti kecintaan makhluk. Yang kalau makhluk sudah cinta, sudah buta semuanya. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala yaliqu bijalalihi, sesuai dengan kemuliaannya memiliki sifat ini. Tentu tidaklah sama dengan makhluknya. kecintaan Allah tidak menyebabkan Allah kemudian apa? Buta akan segala halnya. Ya. Orang kan kalau sudah cinta apa? Apa saja diberi. Ya. Kalau sudah cinta. Demikian. Sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan juga dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Itu ketika apa? Ketika seseorang sudah cinta. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan sesuai dengan keadilan. Ini. Ya. Baik. Sehingga apa? Mu'attilah atau ahlu ta'til, mereka menolak itu. Katanya isabatu, yang dimaksud adalah memberikan pahala. Au iradatu isabatih, atau yang dimaksud adalah Allah ingin memberinya pahala. Maksudnya mencinta itu Allah ingin memberi dia pahala, begitu katanya. Maka ini juga tidak dibenarkan. Wal murad bi mahabbatillahi lillah mahabbatu sawabihi. Sehingga kata mereka apa? Yang dimaukan dengan kecintaan hamba kepada Allah adalah kecintaan hamba itu terhadap pahala Allah tabaraka wa ta'ala. Lah, tidak demikian. Ya. Tetap seorang hamba mencintai Allah tabaraka wa ta'ala ialah mencintai sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak akan tergambarkan kecintaan seperti yang digambarkan oleh mereka dengan asyik wal ma'asyuk. Ya. Kecintaan asyik wal ma'asyuk. Apa itu? Kecintaan orang yang sudah berada di puncak kerinduan. Ya. Na'udzubillah, mereka sampai menggambarkan. Sebagian mereka apa? Mereka menggambarkannya apa? Mereka bersetubuh dengan Rabb mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini ada dalam kitab-kitab mereka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena mereka menggambarkan kecintaan itu seperti kecintaan apa? Hewani. Kecintaan hewani. Na'udzubillah, ini tidak dibenarkan. Ya. Nah, maka kata Syekh Nasehin, wa hadha tahrifun lil kalam an dhahirih. Maka ini adalah merupakan tahrif, penyimpangan terhadap kalam yang dimaukan oleh Allah dari zahirnya. Mukhalifun li ijma'i salaf, menyelisih kaum salaf, ijma'nya kaum salaf, minas sahabah wa tabi'in, dari kalangan sahabat maupun tabi'in, wa aimatil huda, dan maupun dari kalangan para imam huda, min ba'dihim, setelah mereka. Sehingga kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, wa mahabbatullahi ta'ala sabitah lahu haqiqatan. Kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya ini adalah sabitah lahu, tetap bagi Allah ta'ala, ada bagi Allah ta'ala, dan itu adalah kecintaan yang hakiki. Nah, sesuai yaliku bijalalihi, sesuai dengan apa? Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min sifatihi al-fi'liyah, dan ini termasuk dari sifatnya yang bersifat fi'liyah. Wa kullu syai'in min sifatillahi yakunu lahu sabab, dan setiap sesuatu yang bersumber dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala maka itu menjadi sebab. Fa huwa min sifatil fi'liyah, maka dia menjadi sifat fi'liyah. Wal mahabbah laha sababun, dan kecintaan itu pasti memiliki sebab. Faqad yughridullahu insanan fi waqtin wa yuhibbuhu fi waqtin, sehingga terkadang Allah memurkai, Allah murka kepada seseorang pada satu waktu, dan terkadang Allah mencintai dia pada waktu yang lainnya. Li sababin minal asbab, tentunya karena satu sebab dari sebab-sebab yang ada. Nah, dan itu menunjukkan keadilan Allah. Allah mencintai seorang hamba ketika dia taat kepadanya, dan Allah memurkai hamba itu ketika dia maksiat kepada Allah. Ya. Karena kita apa? Hamba ini tidak lepas dari apa? Dari ketaatan dan kemaksiatan. Begitu. Ya. Kita tidak ada yang maksum. Kita tidak akan lepas dari apa? Dari ketaatan dan kemaksiatan. Sehingga terkadang Allah mencintai kita di satu waktu, dan terkadang Allah memurka kepada kita di waktu yang lain. Ketika apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, demikian ikhwati azan wa jazakumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza asghulul walakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hukumullah.